Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan berbicara tentang beberapa hal yang terkait dengan keutamaan ilmu dan etika, adab di dalam belajar dan mempelajari ilmu. Dimaklumi bahwa di antara anugerah Allah yang paling besar, nikmat yang paling agung yang diturunkan kepada umat ini adalah diajarkannya ilmu kepada mereka. Diturunkan kepada kita Al-Quran, dilengkapi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah dua sumber kehidupan seorang muslim dan muslimah. Pada ilmu agama ini terdapat cahaya untuknya yang menerangi segala sisi kehidupannya, menerangi hatinya, menerangi jalannya, dan menerangi segala sisi dari kehidupannya. Karena ilmu itu adalah cahaya. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang sangat terang. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang sangat terang. Maka ilmu itu adalah cahaya yang menerangi seorang hamba. Dan ilmu itu adalah ruh di dalam kehidupannya. Itulah sumber kehidupannya. Dengan ilmu inilah dia digolongkan kepada orang-orang yang hidup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, mengingatkan besarnya nikmat ilmu ini. Wa kadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Perhatikan bagaimana agama ini disebut dengan nama ruh. Ruh dari perkara kami. Kamu wahai Nabi Muhammad sebelumnya tidak mengenal apa itu Alkitab. Tidak mengenal apa itu iman. Subhanallah. Ini kalimat luar biasa. Diingatkan nikmat itu kepada nabinya. Diingatkan nikmat itu kepada nabinya. Karena sebelum manusia ini didatangi oleh Islam, sebelum umat Islam ini diutus kepada mereka seorang rasul membawa petunjuk, sebelumnya mereka di dalam kesesatan yang sangat nyata. Laqad mannallahu 'alal mu'minina itba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah telah memberikan minnah, anugerah kepada kaum mukminin ketika diutus kepada mereka seorang rasul. Ini anugerah yang sangat besar. Allah ingatkan diutusnya seorang rasul kepada mereka. Yatlu alaihim ayati. Rasul ini mentilawah ayat-ayat Allah kepada mereka. Mentilawah bukan sekadar membacakan. Karena tilawah ada tilawah harfiah, ada tilawah ma'nawiyah, dan ada tilawah hukmiyah. Membaca dengan hurufnya, dibaca kalimatnya dengan benar sesuai dengan bahasa Arab dan ilmu tajwid. Kemudian dia baca Al-Quran itu dengan memahami maknanya, tadabbur terhadap kandungannya. Kemudian dibaca tilawah bermakna diamalkan dari hukum-hukum dan kandungannya. Dan Nabi memberi contoh semuanya. Memberi contoh pada semuanya. Yatlu alaikum alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan Rasul ini mensucikan mereka. Perhatikan bagaimana ilmu ini, agama ini, dia itu mensucikan seorang hamba. Karena itulah, siapa yang ingin mensucikan dirinya, maka jalan yang paling pertama adalah dia menuntut ilmu. Itu adalah jalan untuk mensucikan dirinya. Dan apabila dia telah mensucikan dirinya, itulah keberuntungan yang sangat besar. Allah bersumpah dengan belasan sumpah. Sumpah-sumpah yang besar, yang agung. Kita semua hafal ayatnya ya. Wasyamsi waduhaha, walqamari idha talaha, walnahari idha jallaha, wallayli idha yagshaha, wassamai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawaha. Sekitar 10 sumpah. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa yang Allah tegaskan? Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya. Siapa yang mensucikan dirinya? Iya. Jadi mensucikan diri itu dengan ilmu, dan Nabi diutus untuk mensucikan mereka. Mensucikan kaum mukminin. Seluruh dari tuntunan agama ini mensucikan jiwa, membersihkan dari jiwa. Apakah mensucikannya dari kesyirikan, mensucikannya dari dosa dan maksiat, mensucikannya dari penyakit hati, mensucikannya dalam artian membawa mereka untuk bertobat, beristighfar, sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau dia selalu mensucikan dirinya, maka itulah keutamaan yang sangat besar. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Jadi balasan bagi orang yang mensucikan diri itu surga Aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu balasan bagi orang yang mensucikan dirinya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul ini mengajarkan kepada mereka Al-Kitab wal-Hikmah. Al-Kitab, Al-Quran dan Hikmah. As-Sunnah. Mengajarkan dari Sunnah. Dan ada penafsiran yang lain terkait dengan Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang mana mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Iya. Ini perlu diingat nikmat ini. Wadhkuru id kuntum qalilan. Wadhkuru id antum apa namanya mustada'afuna fil ard takhafuna ay yatakhatafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat. Diingatkan bagaimana kalian dulunya kalian itu sedikit tertindas di atas muka bumi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan ingatlah bahwa dulunya kalian itu saling bermusuhan. Sebelum Islam datang, orang Arab itu saling bermusuhan. Jangankan antara sebuah negeri dengan negeri lainnya. Antara mereka dan kabilah tetangganya, kerjaan mereka berperang, saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati-hati kalian. Dan ini nikmat yang sangat besar. Disatukannya hati di atas keislaman. Iya. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menyatukan hati kecuali Allah. Walaupun seorang menginfakkan seluruh apa yang dia miliki, dia tidak akan mampu menyatukan hati-hati itu. Sebagaimana firman Allah, wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi ma allafta bainahum, walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Andai kata engkau menafkahkan seluruh yang ada di atas muka bumi untuk menyatukan hati, engkau tidak akan mampu melakukannya. Allah yang menyatukan hati-hati itu. Maka ini dengan ilmu. Karena itu, kita kembali kepada ayat. Allah ingatkan kepada Nabi-Nya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Perhatikan bagaimana ilmu ini disebut ruh. Ma kunta tadri mal kitab wal iman wal iman. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tapi kami jadikan dia sebagai cahaya yang kami memberi hidayah dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Subhanallah. Dan semua orang diberi taufik oleh Allah mendapatkan cahaya. Tidak semua orang diberi kesadaran oleh Allah mereka ingin mempelajari ilmu. Sebagaimana tidak semua manusia masuk di dalam keimanan. Wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin. Manusia tidak akan menjadi banyak walaupun kamu itu semangat mereka beriman. Tatkala seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal dari ilmu agama, maka ini nikmat yang sangat besar, harus dia ingat. Kamu sebelumnya Nabi Muhammad tidak kenal apa itu Alkitab, Al-Quran yang agung ini. Dan apa itu iman yang penuh dengan keindahan, yang terdapat di dalamnya kelezatan. Dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula. Seorang akan meraksanakan, seorang akan merasakan lezatnya iman kalau dia ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Rasulnya. Dia rasakan nikmatnya iman itu. Kamu sebelumnya tidak pernah kenal itu, tapi kami berikan hidayah, kami jadikan dia cahaya bagi siapa yang kami kehendaki. Karena itulah ilmu agama cahaya dan ruh di dalam kehidupan. Manusia itu hanya ada dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Dia hidup atau dia mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang perumpamannya dia itu mati, dia itu mayat, kemudian kami hidupkan dia, kami jadikan untuknya cahaya, dia berjalan dengannya. Ini golongan yang pertama. Tadinya dia mayat, Allah beri rahmat untuknya, dia dihidupkan, diberi cahaya, dia berjalan dengan cahaya itu di tengah manusia. Iya. Golongan yang kedua, orang yang mathaluhu fi dhulumat, perumpamannya dia di tengah kegelapan, sudah mayat di tengah kegelapan, tidak mau keluar darinya, tidak mau keluar darinya. Karena itu harus disadari dan dipahami bahwa ini ayat menegaskan dua golongan di tengah manusia. Manusia yang hidup itu ada yang hakikatnya dia mayat berjalan, tidak dianggap hidup. Tapi ada yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Inilah makna fa ahyainahu, kami hidupkan dia. Kata para ulama ahli tafsir, kami hidupkan dia dengan ilmu, dengan iman, dengan amalan salih. Subhanallah. Dengan itu kehidupan. Itulah yang sebenarnya disebut dengan kehidupan. Dan itu adalah anugerah yang sangat besar. Di ayat yang lain, manusia dibagi menjadi dua golongan. Ada yang punya ilmu, ada yang tidak punya ilmu. Iya. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang punya ilmu mengetahui dengan orang yang tidak punya ilmu? Hanya ada dua golongan. Pembagian lain dalam Al-Quran, hanya dua golongan. Ada yang melihat dan ada yang buta. Ada yang melihat dan ada yang buta. Orang yang melihat itu, itulah orang yang belajar ilmu agama, punya ilmu. Iya. Afama ya'lam annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma? Apakah orang yang punya ilmu bahwa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad adalah benar, apakah mereka sama dengan orang yang buta? Hanya ada dua golongan. Sisa kita yang memilih. Mau cahaya atau mau kegelapan? Mau ruh atau mau kehilangan kehidupan? Mau menjadi mayat atau mau menjadi orang yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya? Mau masuk dalam golongan orang yang berilmu atau ingin masuk dalam golongan orang-orang yang jahil? Ingin diangkat sebagai orang yang melihat atau ingin tenggelam di dalam orang yang buta? Sebab orang yang buta ini, naudzubillah, kalau dia buta di kehidupan dunia, di kehidupan akhirat dia lebih sengsara lagi. Dan Allah telah ingatkan hal itu. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat nanti dia lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Ini peringatan, ayat ini subhanallah, peringatan yang sangat besar. Apalagi seorang yang Allah sudah mudahkan untuknya jalan-jalan ilmu, ditunjukkan kepadanya tempat-tempat belajar, dimudahkan untuknya guru-guru, dia bisa menimba ilmu darinya. Tapi dia berpaling, malas, iya, meninggalkannya. Ini luar biasa kesengsaraan untuk seorang hamba di dalam hal itu. Dan ini diingatkan dalam Al-Quran, celaan terhadap orang-orang yang berpaling seperti itu. Karena itu kewajiban kita adalah bersabar dalam menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sabarkanlah diri kamu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang. Mereka mengharapkan wajah Allah. Jadi kalau dia sudah ketemu orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan di petang, di segala keadaan, sabarkan dirimu bersama mereka. Dan jangan matamu itu berpaling ke tempat lain, meninggalkan mereka karena menghendaki dari kehidupan dunia yang hina. Dan jangan kamu taat kepada siapa yang kami jadikan hatinya itu lalai dan dia mengikuti hawa nafsunya sehingga perkaranya menjadi tercerai-berai. Iya. Ini ayat luar biasa ya, dari kandungan dan pelajaran. Pokok yang ingin saya ingatkan di sini, jangan sampai seseorang itu ada keberpalingan dari ilmu dalam bentuk apa saja. Apakah di dalam hatinya, atau di dalam perbuatannya, di dalam ucapannya, jangan ada keberpalingan dari ilmu. Kadang di dalam hati seorang tidak menyadari. Iya. Di dalam hatinya dunia lebih besar. Di dalam hatinya dunia lebih megah. Kehidupan dunia bertahta kuat di dalam hatinya. Lupakan kehidupan akhirat. Nah, dan Allah cela orang-orang kafir seperti ini bentuknya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia. Jadi segala bentuk mencari dunia dia jago di situ. Ahli. Iya, dia bisa kenal bagaimana cara mencari dunia. Tapi terhadap kehidupan akhiratnya dia lalai. Dan pelajaran yang sangat berharga sekali diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadith Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Ada tiga orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sedang menyampaikan hadith, sedang berbicara. Maka orang yang pertama, dia lihat tempat kosong di majelis, dia maju ke depan. Dia isi tempat kosong itu. Orang yang kedua, dia duduk di belakang. Dan orang yang ketiga, dia berpaling pergi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan pembicaranya, beliau berkata kepada para sahabat, "Ala unabbiukum bin nafari tsalatsa?" Inginkah kalian saya beritakan tentang tiga orang yang datang? "Amma ahaduhuma fa'awa ila Allah fa'awa Allahu ilaihi. Wa amma al-akhar fastahya fastahya Allahu min." وَأَمَّا الْآخَرْ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ. Inginkah kalian saya beritakan tentang tiga orang? Adapun orang yang pertama, dia bersegera kepada Allah, Allah bersegera kepadanya. Yang kedua, dia malu, Allah malu juga darinya. Yang ketiga, dia berpaling, Allah juga berpaling darinya. Perhatikan, sesuai dari jenis amalan yang kita lakukan. Maka kapan seorang muslim dan muslimah ia hatinya lebih penuh bersegera kepada agamanya, kepada ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin mencukupi dari segala kebaikan yang diperlukan oleh hamba itu. Itu pasti. Iya. Karena itu, kata para ulama, maftaqara taqiyyun qat. Orang yang bertakwa itu tidak pernah fakir. Kalau dia bertakwa benar, tidak pernah dia fakir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan dijadikan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya. Jadi mari kita selalu memupuk semangat dalam belajar, dalam beragama, mempelajari ilmu syariat. Seorang cinta mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, rindu di dalam membacanya. Dia cinta menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu taman-taman sorga. Sangat akan dia di majelis Nabi. Bayangkan, Nabi berbicara kepadanya. Ini hadith-hadith Rasulullah yang dibacakan. Kalau dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, maka dia akan rindu dengan hal itu. Cinta untuk hal itu. Karena itu kata sebagian as-salaf, man ahabba syai'an akthara min dzikrihi. Siapa yang cinta sesuatu, dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Ya. Itu lihat saja pada manusia. Kecintaannya kayak bagaimana. Kalau seorang dia cinta kepada istrinya, banyak dia sebut. Ada orang yang cintanya dunia, lisannya banyak dengan dunia. Tapi kalau dia cinta kepada Allah, dia akan banyak berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, cinta kepada Nabi, dia banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca dari hadith-hadithnya. Dan penuntut ilmu itu orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di majelis seperti ini harusnya kita yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kali dibacakan hadith, disebut nama Nabi, pasti kita membaca apa di belakangnya? Sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dari adab di majelis ilmu. Jadi kalau disebut hadith, lisan itu hendaknya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu nama Nabi disebutkan. Karena itulah para penuntut ilmu, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau dia sudah baik cintanya kepada Allah, baik cintanya kepada Rasulnya, apalagi dia gemar membaca hadis Rasulullah. Inilah jalannya para ulama ahli hadis. Ini jalan yang ditempuh oleh kawan-kawan kita yang berdakwah kepada sunnah, berdakwah kepada jalan as-salaf. Memang pekerjaan mereka membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca kutubus sunnah, membaca kitab sahih al-Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Begitu dibaca nama rawi-rawi, tokoh-tokoh dalam Islam. Iya. Dia ingat biografi para ulama-nya. Orang-orang yang menyampaikan dan menyebarkan ilmu ini. Begitu berlalu nama para sahabat, di sini ada keimanan khusus terkait dengan para sahabat. Karena mencintai mereka itu bagian dari agama. Bagian dari agama, sifat seorang mukmin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah kami, orang yang datang setelah mereka. Maksudnya yang datang setelah kaum Muhajirin dan Al-Ansar. Yang datang setelah mereka, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ini kalau dijaga, dipupuk, luar biasa. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya kalau dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada para sahabatnya, maka dia sangat pantas sekali untuk dikumpulkan bersama mereka. Iya, ini jalan kehidupan. Indahnya di dalam beragama. Seperti itu. Dan ini yang harusnya selalu dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Karena itu terlihat dari semangat para ulama di dalam belajar. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, jenggot beliau sudah memutih, umur sudah tua, masih saja terlihat tinta mengotori bajunya. Belepotan tinta saking banyaknya menulis. Iya. Maka ada yang berkata kepadanya, wahai Imam Ahmad, sampai kapan engkau bersama tinta-tinta ini? Keluarlah hikmah dari Imam Ahmad yang terus dicatat di dalam sejarah. Beliau berkata, ma'al mihbarah ilal maqbarah, bersama tinta sampai ke liang kubur. Itu kehidupan mereka. Sebab mempelajari ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Ya, jangan seorang menyangka dia puasa siang, sholat di malam hari, kemudian dia lakukan sholat-sholat sunnah, dianggap itu saja ibadah. Seorang penuntut ilmu, dia duduk di majelis-majelis ilmu, dia begadang di malam hari mengulangi ilmu, itu lebih bagus dari itu lebih baik dari seluruh ibadah yang sunnah yang bersifat nafilah. Subhanallah. Maka besar sekali anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu itu. Iya. Maka harus diketahui dari fadlul ilm, keutamaan dari ilmu. Harus selalu bercahaya di dalam hati keutamaan dari ilmu itu. Bersemayam dan bertahta kuat di dalam diri. Sebab kapan dia lemah? Kegelapan-kegelapan dunia, kegelapan syahwat dan maksiat itu akan menutupi hati. Akan menutupi hati. Dan apabila sudah gelap seperti itu, itulah bahaya yang mengancam terhadap seorang hamba. Dan di sini bertingkat-tingkat keadaan manusia. ada yang hatinya tertutup, hitam semuanya, ada yang terbungkus, ada yang sudah digembok, gak bisa dibuka lagi. Pengaruh dari ia berpaling dari ilmu agama, berpaling dari kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan jalannya. Padahal ilmu itu dengan berbagai kebaikannya, berbagai keutamannya, Allah mudahkan jalannya. Allah mudahkan jalannya. Al-Quran, Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكِرِ. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dzikir. Siapa ingin berdzikir, Allah mudahkan Al-Quran. Dimudahkan. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Iya. Ini hadith dari hadith-hadith yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Nabi bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا. Siapa yang menempuh jalan. Nah, ini terdapat ya, etika-etika dalam belajar di sini. Jadi kalau mau belajar itu, menuntut ilmu, ilmu itu ada jalannya. Sebab dikatakan salaka tariqan, dia berjalan di sebuah jalan. Jadi menuntut ilmu itu ada jalannya. Jadi ini faedah pertama yang harus kita pahami. Jadi kalau ada yang ingin belajar, belajar itu ada jalannya, ada caranya. Bagaimana seorang itu menuntut ilmu, bagaimana dia belajar, itu ada jalannya. Iya. Jangan seorang hidup di masa ini dianggap menuntut ilmu itu dengan jalan yang dikenal di kalangan orang-orang saja, di manusia. Ada yang seakan-akan dia menuntut ilmu, dia hanya berselancar di internet saja. Kalau ada apa-apa, tanya ke paman Google sana. Iya. Kerjanya hanya membaca di sana-sini. Akhirnya banyak dari keanehan-keanehan yang muncul. Ini sebabnya apa? Belajarnya tidak beres. Tidak belajar, tidak menempuh jalan belajar. Tidak menempuh jalan belajar. Karena itu para ulama luar biasa mereka mendidik murid-murid. Iya. Mereka mendidik murid-muridnya. Kita menghadiri majelis guru-guru, orang-orang besar. Yang hadir di tengah mereka, ada orang yang pemula, ada yang sedang, ada yang sudah besar pula punya kedudukan. Itu bobot pelajarannya berbeda-beda. Diberikan bobot pelajaran berbeda-beda. Iya. Karena ilmu itu ada jalannya. Ilmu itu ada jalannya. Karena itu Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menyusun dalam fikih ada 4 buku. Buku yang pertama Umdatul Fiqh. Umdatul Fiqh ini beliau hanya sebutkan kesimpulan fikih saja, satu pendapat yang kuat dalam madhab. Buku yang kedua ada namanya Al-Muqni'. Al-Muqni' ini dia hanya menyebutkan kesimpulan di dalam madhab di atas 2 pendapat. Al-Kafi, ini seluruh pendapat yang ada di dalam madhab diuraikan di Al-Kafi. Tapi masih dalam madhab Imam Ahmad. Kemudian yang keempat, beliau tulis buku Al-Mughni. Al-Mughni ini beliau uraikan pendapat di dalam madhab Imam Ahmad sekaligus di muqarana. Dijelaskan dengan madhab-madhab yang lainnya. Kemudian ditentukan yang mana yang kuat, yang rajih. Jadi bertahap begitu. Kata Syekhu Syuyukhina, Al-Syeikh Abdul Razak Afifi rahimahullah, Ibnu Qudamah ini seakan-akan menyusun buku, 4 buku ini untuk 3 atau 4 proses pendidikan. Umdatul Fiqh untuk anak-anak SD, Al-Mughni untuk anak-anak SMP, Al-Kafi untuk anak SMA, Al-Mughni untuk anak kuliah. Iya, bertahap seperti itu. Jadi ilmu itu ada jalannya. Ada jalannya. Sama di pembahasan fikih itu. Itu tingkatan terakhir di ilmu orang belajar fikih. Dia baca kitab Al-Um karya Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Itu bukan buku pemula kitab Al-Ummi itu. Sebab kitab Al-Ummi di situ Imam Asy-Syafi'i mendebat pendapat-pendapat yang menyelisih pendapat beliau. Itu tariqah al-munadharah. Iya. Dan ini biasanya di ujung-ujung ilmu yang seperti itu. Kalau di masa ini kita tertimpa dengan anak-anak yang baru belajar, kadang bahasa Arab juga tidak belajar, tapi subhanallah bicaranya pandai, dia menghukumi ulama, iya, menyalahkan pendapat-pendapat para ulama. Nah, ini dari musibah kadang menimpa para penuntut ilmu. Karena itu, pokoknya seorang penuntut ilmu harus tahu jalannya belajar itu kayak gimana. Harus mengerti jalan belajar. Iya. Dan jalan belajar itu jelas. Karena itu Rasulullah sebutkan, man salaka tariqan. Siapa yang menempuh sebuah jalan. Iya. Yaltamisu fihi ilma. Dia menempuh sebuah jalan. As-suluk di sini kata Ibnu Rajab, ada dua makna. Menempuh jalan. Suluk maknawi dan suluk hissi. Kata beliau. Dia berjalan secara maknawi, yaitu dia pelajari ilmu itu, dia hafali, dia hafalkan, dia muroja, dia datangi majelis ilmu. Ya. Ini memang jalan secara maknawi. Dan ada suluk hissi. Suluk terkait dengan hissi, apa yang kita lakukan dengan panca indera kita. Kita betul-betul melangkah ke masjid, dia hadir di majelis ilmu duduk. Itu betul-betul berjalan namanya. Jadi dua hal ini masuk di dalam hadis. Semuanya tercakup di dalam hadis. Wa man salaka tariqan. Iya. Yaltamisu fihi ilma. Yaltamisu. Yaltamisu datang dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang sedang terjadi atau yang akan datang. Dan biasanya fi'il mudhari' ini di kebanyakan penggunaannya di kalangan orang Arab itu menunjukkan mana istimrar. Terus-menerus berlalu. Jadi, ini isyarat ya bahwa dalam menuntut ilmu itu, dia selalu mencari. Tidak ada habisnya seorang mencari ilmu. Karena ilmu itu luas. Luas sekali. Iya. Ilmu itu sangat luas. Kata sebagian penyair bijaksana, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasana. Innama al-ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu seluruhnya tidak mungkin didapatkan oleh satu orang. Tidak akan dia dapatkan walaupun dia belajar 1000 tahun. Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas. Lautan yang sangat dalam. Maka dari ilmu itu ambil yang paling baiknya. Yang paling pokoknya. Nah, ini jalan di dalam belajar. Ya harus diketahui. Iya. Kata Al-Hazimi rahimahullah, ini tentang ilmu hadits saya. Al-Hazimi mengatakan ilmu hadits itu lebih dari 80 cabang. Setiap cabangnya, andai kata seorang menghabiskan umurnya di dalam mempelajarinya, dia tidak akan sampai ke ujungnya. Ini baru ilmu apa? Ilmu hadits. Iya. Karena itu seorang di dalam belajar harus memahami apa yang harus dia pelajari? Bagaimana cara dia belajar yang benar? Bagaimana cara dia belajar yang benar? Agar supaya ringkas waktunya. Karena itulah seorang pemula dengan ilmu yang luas ini, dia masuk sendirian tanpa guru, maka biasanya dia juga keluar sendirian. Nah, ini kalau dia sudah keluar sendirian bahaya. Iya. Nggak tahu jurus apa yang dia bikin nanti. Bikin perbuatan apa di tengah manusia. Karena itu seorang yang belajar dia harus memiliki guru. Iya. Memiliki guru. Dia mengambil dari guru. Bukan dari jalan. Seorang itu belajar, dia membaca sendiri. Itu tidak terjadi. Tidak terjadi yang seperti itu. Nabi SAW menerima wahyu melalui perantara Jibril. Nabi Musa AS ketika ingin tambahan ilmu, dan ilmu itu ada di Nabi Khadir, Beliau langsung mendatangi Nabi Khadir, menjumpai Nabi Khadir. Para sahabat berguru dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Orang-orang cerdas, gampang menghafal. Imamul Bukhari, bagaimana hafalannya ya? Luar biasa hafalan beliau. Satu kali dengarkan pembicaraan langsung hafal. Dengar 100 hadis dalam satu majelis langsung hafal. Tapi bersamaan dengan itu guru Imamul Bukhari lebih 1000 orang. Lebih 1000 orang. Imamul Tirmidzi juga seperti itu. Iya. Dia menghafal dengan hafalan yang luar biasa. Tapi gurunya ratusan. Imamul Tirmidzi. Semuanya berguru kepada guru. Jangan ada yang berkata, wah ini saya punya kecerdasan, saya bisa otodidak. Otodidak itu di ilmu yang lain mungkin. Tapi di ilmu agama, itu tidak mungkin seorang bisa belajar otodidak. Iya. Kalaupun ada dari yang benar yang dia dapat, akan banyak salahnya dan kelirunya. Maka dia hendaknya mengambil dari guru. Nah, ketika dia belajar dari guru, seorang itu memulai dari ringkasan ilmu sebelum tingkatan yang di atasnya. Sebab pada setiap cabang ilmu itu ada ringkasan-ringkasannya. Ringkasan-ringkasannya. Iya. Jadi ilmu akidah misalnya, buku-buku akidah itu ada yang ringkas, ada yang pertengahan, ada yang luas, tebal. Karena itu tulisan dalam buku akidah kalau yang ringkas-ringkas, ada yang hanya beberapa halaman, ringkasan kesimpulan. Yang tebal-tebalnya ada yang berjilid-jilid. Dalam satu pembahasan kadang ditulis dalam 5 jilid. Iya. Tentang an-nubuwah, dalailun nubuwah. Al-Baihaqi menulis kitabnya dan itu dicetak lebih dari 5 jilid. Tentang takdir, tentang iman. Ini pembahasan khusus satu cabang. Ya. Al-Lalakai dalam 5 jilid. Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah ini luas. Tapi ilmu itu akidah itu diringkas oleh para ulama dalam ringkasan-ringkasan. Nah, seorang penuntut ilmu dia mulai membaca ringkasan. Diambil dari matan yang ringkas, yang paling pokok di dalam hidupnya, yang paling wajib, kemudian dia baca dari guru yang mutqin, harus diambil dari guru. Dia talakih dari guru. Nah, itu baru akan bagus dari ilmunya. Ketika diambil dari guru, dia cari guru yang mutqin, yang menguasai bidang itu. Tidak mesti gurunya dia jago di semua bidang. Ya, kalau cari guru jago di semua bidang, jarang seorang dapat guru seperti itu. Apalagi di masa sekarang ini. Iya. Tapi dia cari guru yang kuasai materi yang disampaikan. Dia menguasai materi yang disampaikan. Maka dia ambil buku itu dari guru tersebut. Dia selesaikan. Iya. Dia selesaikan. Nah, maka ini di antara etika dan adab di dalam belajar untuk seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu, ya saya bisa simpulkan beberapa etika yang hendaknya dia perhatikan. Dia belajar pokok-pokok ilmu, usulul ilm, sebelum dia belajar dari kibarul ilm. Sebelum dia belajar ilmu yang besar, dia belajar yang kecilnya dulu. Kemudian yang kedua, hendaknya dia memiliki guru di dalam belajar. Memiliki guru dalam belajar. Iya. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia tadarruj, bertahap di dalam belajar itu. Sebab orang yang kebiasaannya ingin langsung lompat, itu gawat ya. Ingin naik ke lantai 3 tidak pakai tangga. Iya. Lompat saja. Kalau dia lompat-lompat masih bisa menapak di bumi, alhamdulillah. Ya, kalau dia lompat jatuh ke bumi patah kakinya. Nah, ini kadang sebagian penuntut ilmu seperti itu. Langsung semangat ingin belajar ilmu yang tinggi. Begitu dia belajar, keok. Ya, masuk kotak, enggak pernah muncul lagi belajar. Nah, ini yang seperti ini harus dihindari. Itu bukan jalan di dalam belajar. Iya. Kemudian ilmu itu hendaknya selalu diulangi. Selalu diulangi. Satu pelajaran kadang diulangi beberapa kali. Ya, tapi kita masalahnya, Masya Allah, kalau sudah belajar satu kali, wah, saya sudah khatam buku ini. Ya, jadi pikirannya bagaimana mengkhatamkan saya. Setelah itu dikuasai atau tidak, itu urusan belakangan. Ini keliru ya. Jadi ilmu yang dipelajari itu diusahakan untuk dikuasai. Iya. Imam Al-Muzani rahimahullahu taala membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i 500 kali. Dia baca. 500 kali. Kita satu kali saja belum pernah khatam ya. 500 kali. Beliau berkata, setiap bacaan saya membacanya, saya dapat faedah baru tidak ada di bacaan sebelumnya. Penghayatan. Iya. Disebutkan dari Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Iya. Ya mungkin saya dengar langsung, tapi saya diingatkan oleh salah seorang masyayikh yang menyebut dari Syekh Mukbil. Bahwa Syekh Mukbil berkata, saya pelajari qatrun nada dalam nahwu itu 7 kali. Beliau ulangi. 7 kali. Nah, dan itu mengulangi ilmu penting. Mengulangi dari ilmu. Akhirnya membuat ilmu itu tetap. Satu faedah tetap di dalam hati seorang menghafalnya, itu lebih bagus. Lebih baik. Daripada ilmu masuk begitu terus. Tapi hanya lewat saja, tidak singgah. Iya. Maka ini pokok dari mengulang. Penting untuk mengulang dari ilmu tersebut. Iya. Di antara adab juga di dalam belajar dan menuntut ilmu, seorang ketika dia belajar itu, dia banyak mudzakarah apa yang dia pelajari. Banyak berbincang dengan kawan-kawannya tentang ilmu yang dia pelajari. Ini harusnya dihidupkan di majelis-majelis ilmu, di kalangan para ulama, apa di kalangan para penuntut ilmu. Pembicaranya banyak mudzakarah tentang ilmu. Oh, kemarin kita hadir di majelis Ustadz Fulan, ada faedah begini. Masih ingat gak faedahnya? Iya. Maka disebut dari faedah tersebut. Dari faedah ilmu. Misalnya kemarin kita hadir pelajaran fikih. Iya. Ustadz sebutkan faedah atau kaidah tentang sujud sahwi. Masih ingat gak? Sujud sahwi itu kapan dilakukan sebelum salam dan kapan dilakukan setelah salam. Nah, ada yang ingat? Saya mau bertanya, sujud sahwi kapan sebelum salam, kapan setelah salam? Hah? Iya. Itu ada kaidahnya. Jelas ya? Jadi kaidahnya mudah. Ya. Apa sebabnya seorang itu sujud sahwi? Kelupaan itu ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Ada dia lupa dalam bentuk menambah, ada lupa dalam bentuk dia mengurangi, ada lupa dalam bentuk dia apa? Ragu. Dalam bentuk yang dia ragu ini terbagi 2. Hah? Ada ragu, tapi dia masih bisa mengira yang apa namanya lebih kuatnya. Dia ragu misalnya, saya sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Tapi saya dugaan besar saya 4 rakaat saya sekarang. Maka dia ambil di atas dugaan besarnya 4 rakaat. Ini ragu jenis pertama. Ada ragu jenis kedua, dia tidak bisa menentukan. Dia tidak bisa menentukan. Antara 3 dan 4, oh tidak tahu saya mana yang benar. Ragu. Maka dia kalau ragu seperti ini, dia ambil yang paling sedikit jumlahnya. Karena itu yang meyakinkan. Berarti dia ambil berapa? Hah? Dia ambil 3 kan begitu. Itu yang meyakinkan. Nah, kaidahnya sujud sahwi mudah. Kalau sujud sahwinya karena menambah, ya, kalau dia misalnya lupa karena menambah, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau dia lupa karena mengurangi, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau dia lupa karena ragu, ragu tadi terbagi berapa? Terbagi 2. Kalau dia ragu tapi masih ada dugaan besar, maka ini sujud sahwinya setelah salam. Kalau dia ragu tidak bisa menentukan, sujud sahwinya sebelum salam. Ini faedah, dicatat. Iya. Dhabit dalam ilmu dipegang. Dipegang. Sebab ini yang melekat. Ini yang bermanfaat nanti. Iya. Ini yang bermanfaat. Demikian pula kalau kita masuk di dalam banyak pembahasan. Itu satu faedah di pembahasan fikih. Ada faedah di pembahasan akidah, faedah-faedah di pembahasan hadith, di pembahasan mustalah, dibuat seperti itu. Iya. Nah, kalau dia sudah terbiasa, maka dia biasa mengulanginya. Ketemu kawannya, ya, kamu bisa memberikan rincian, sujud sahwi itu kapan? Dari pelajaran kemarin. Ini namanya mudakarah. Saling mengingatkan. Iya, karena itu para ulama ahli hadith, mereka sangat tekun sekali mudakarah. Jadi mereka hafal hadith. Ketemu dengan kawannya, kamu hafal berapa hadith dalam pembahasan sholat? Kata kawannya, saya hafal 20 ribu hadith. Coba, di pembahasan ini apa yang kamu hafal? Kawannya berkata, saya hafal begini, begini, begini, begini. Kata dia, saya juga hafal dari guru saya ambil dari jalur lain, begini dan begini, begini. Ini kadang sebagian as-salaf, dua orang ketemu depan masjid. Dan ini disebut di biografi sebagian ulama. Ketemu dua orang di depan masjid Al-Haram, mudakarah. Berdiri mereka saling mudakarah, menukar hadith. Tidak terasa adzan subuh. Mereka sedang apa? Sedang berdiri mudakarah. Ini nikmatnya ilmu di masa mereka. Iya. Dan mudakarah ini adalah kehidupan untuk ilmu. Karena itu kata Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullahu taala, "Man hazal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratu. Fa adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratu." Kita beliau siapa yang mendapatkan ilmu dan dia selalu mudzakarah, saling bertukar dengan kawannya, saling mengingatkan dengan kawannya, maka akan baik urusan dunia dan akhiratnya. Karena itu selalulah engkau menghidupkan ilmu itu dengan mudzakarah. Ya, selalulah engkau mudzakarah terhadap ilmu, terus menerus. Karena kehidupan ilmu adalah dengan mudzakarah. Itu kehidupan ilmu, fahayatul ilm mudzakaratu. Dan ini kalimat yang sangat indah sekali dari Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullah, beri gambarkan bagaimana kehidupan para as-salaf di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian seorang itu di antara etika dan adab dari penuntut ilmu, dia setelah mengenal ringkasan-ringkasan ilmu-ilmu yang dia pelajari, maka dia juga mengenal bahwa ilmu itu yang paling bagusnya adalah dengan dia menghafalkannya. Dia menghafalkannya. Iya. Sebab yang dihafal itu yang paling banyak manfaatnya. Nah itu disebut dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, kami baca banyak buku. Banyak yang kami baca. Tapi dari yang kami baca itu tidak ada yang tersisa kecuali yang kami hafal. Kecuali yang kami hafal. Sebab baca seperti itu, lewat. Yang paling tidak, oh saya pernah baca pembahasan ini di sana. Itu ada manfaatnya membaca. Tapi yang tersisa yang gampang itu adalah yang dia hafalkan. Kalau dia sulit menghafal, maka cara yang kedua ada. Dia membaca bacaan tersebut berulang-ulang kali. Itu cara yang lain. Kalau dia tidak menghafal, dia baca berulang kali. Sampai meresap ke dalam jiwanya. Iya. Berulang kali. Ada sebagian ulama seperti itu. Dia tidak menghafal. Tapi ilmu itu dia sangat dia kuasai. Karena tiap hari dia ulangi. Dia baca. Dia ulangi, dia baca, dia ajarkan. Ya, maka ini jalan di dalam belajar dan menuntut ilmu. Selain daripada itu, iya, seorang penuntut ilmu itu perlu ikhlas di dalam belajar. Apa-apa yang harus dia ketahui. Keikhlasan itu akan membawa cahaya untuknya. Sesuatu yang sedikit kadang menjadi sangat besar manfaatnya. Sesuatu yang sedikit kadang menjadi pondasi yang akan membangun bangunan besar di atasnya. Disebabkan karena keikhlasannya. Karena itu pelihara dari keikhlasan di dalam belajar. Dia belajar dengan niat mengangkat kejahilan dari dirinya. Belajar dengan niat bahwa ini yang dia pelajari agama, ibadah. Dan ibadah itu harus ikhlas. Dia belajar dengan niat ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga syariatnya, membelanya. Iya. Dan dia belajar dengan niat dia ingin memberi manfaat juga kepada manusia. Ini niat-niat yang bagus, yang salih di dalam belajar. Kemudian yang kedua, seorang penuntut ilmu hendaknya selalu menjaga dirinya di atas ketakwaan. Dan takwa itu adalah dia melaksanakan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Iya. Penuntut ilmu itu, kata Imam Adz-Dzahabi, la budda ayyakuna nassakan. Dia harus orang yang banyak beribadah. Banyak beribadah. Karena itu pengaruh ilmu kelihatan di dalam kehidupannya, pada sholatnya, pada ibadahnya, pada dikirnya, terlihat dari pengaruh ilmu itu. Terlihat dari pengaruh ilmu tersebut. Maka ketakwaan adalah hal yang hendaknya selalu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian, dari adab yang lain untuk seorang penuntut ilmu, dia amalkan apa yang dia pelajari. Dia amalkan apa yang dia pelajari. Karena mengamalkan ilmu ini adalah sebab yang menambah ilmu. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Andai kata mereka mengamalkan apa yang mereka dinasihati dengannya, maka itu yang paling baik untuk mereka dan paling mengukuhkan kedudukannya. Jadi kalau ingin ilmunya itu kuat, hafalannya kuat, diamalkan. Dan kami akan berikan untuknya pahala yang sangat besar. Dan kami akan beri hidayah menuju jalan yang lurus. Hanya diberi hidayah yang lain. Karena itu kata sebagian ulama, man amila bima alim, allamahullahu warathahullahu ilman lam yakun ya'lamu. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah wariskan untuknya ilmu lain yang sebelumnya tidak dia ketahui. Dibukakan untuknya pintu dari ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Kemudian dari etika di dalam belajar juga, seorang penuntut ilmu itu perlu bersabar. Sabar di dalam belajar. Sabar dalam menghadiri majelis ilmu. Memang dalam menghadiri majelis ilmu itu berat. Ya, harus dia tahan kantuknya, dia tinggalkan pelajarannya. Ya. Kemudian dia harus konsentrasi terhadap materi yang ada. Ya, maka dia perlu bersabar di dalam hal tersebut. Dan yang membantu dia bersabar banyak hal. Untuk bersabar menuntut ilmu, bagaimana dia bisa bersabar? Banyak hal yang bisa membantunya. Yang pertama, dia selalu menghadirkan kehidupan akhirat di dalam jiwanya. Kemudian yang kedua, dia banyak zuhud terhadap kehidupan dunia. Dia putus angan-angannya terhadap kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, yang membantu dia bersabar, dia duduk dengan orang-orang yang salih. Orang-orang yang gemar belajar, menuntut ilmu. Sehingga dia terbiasa juga dengan hal tersebut. Ya, bisa bersabar di dalam belajar dan menuntut ilmu. Iya. Kemudian di antara jalan di dalam etika di dalam belajar, seorang harus selalu memiliki semangat yang besar. Semangat yang tinggi di dalam belajar. Iya. Sekarang ini Masya Allah kemudahan banyak sekali untuk kita. Dulu di majelis ilmu sebutkan di biografi Abu Bakar bin Abi Syaibah, itu yang menghadiri majelisnya sekitar 20 ribu orang menghadiri majelisnya. Tidak ada mikrofon. Hah? Waktu itu tidak ada apa? Tidak ada mikrofon. Misalnya kita di majelis ini, Masya Allah jumlah yang mubarak ini, semoga Allah memberkahinya dan memberi taufik kepada semuanya. Kita pakai mikrofon ya. Iya. Ini 20 ribu, bisa dibayangkan. Jadi mereka tidak... Kemudahan kita pakai mikrofon ini bisa 20 ribu, 100 ribu. Bisa dengar semuanya dengan mikrofon. Yang penting sampai aja sound systemnya ke sana. Kan begitu kan? Kalau mereka dahulu itu pakai mustamli. Ada orang yang menyambung suara guru. Jadi guru duduk misalnya di sini. Ada murid yang duduk di jarak yang terakhir dia bisa mendengar suara guru. Nah. Kemudian di sana lagi setelah murid ini yang pertama ada lagi murid yang mendengarkan suara murid ini. Terus sampai ke belakang. Jadi kalau guru berbicara, yang pertama sudah menyambung ke belakang. Gurunya diam dulu. Nyambung dulu ke belakang. Yang ke belakang sudah nyambung, yang belakangnya lagi nyambung lagi. Sudah lengkap, baru gurunya sambung lagi. Nah, ini masa dahulu. Ya. fasilitasnya kurang, tapi masya Allah ilmunya luar biasa. Ya, banyak orang-orang yang hafal di masa itu. Nah, kalau dahulu orang mau belajar menuntut ilmu itu karena banyak orang yang dari daerah terpencil, dia tinggalkan kotanya, dia tinggalkan negerinya, ada yang dia tinggalkan negerinya belasan tahun tidak balik. Sampai disebutkan dalam biografi sebagian ulama, ada seorang syekh, dia hadir di majelis ilmu, didatangi oleh seorang anak muda. Ya. Dia bertanya, mana yang namanya Fulan bin Fulan? Ditunjuki kepada orang itu. Maka anak ini pun memperkenalkan bahwa saya adalah anakmu. Anaknya setelah belasan tahun datang menyusul ayahnya. Coba lihat. Disebutkan dari Al-Hafidz Ibnu Mandah, 40 tahun beliau meninggalkan keluarganya untuk belajar. Iya. Itu di masa dahulu beratnya. Sekarang ini subhanallah kita ingin berangkat ke sana ke sini dihitung pakai jam saja. Beberapa jam saja. Iya. Ingin menghadiri majelis ilmu, kalau dahulu orang ingin menghadiri majelis ilmu, ya kadang dia melewati lembah, melewati gunung, kalau ada sungai dia lalui, ya baru dia menghadiri majelis ilmu. Kalau sekarang kita masyaallah. Ya, paling sederhananya kita bayar angkutan umum atau tancap gas motor ke masjid, sudah sampai di majelis. Ya. Fasilitas kita itu banyak di masa ini, tapi malasnya lebih banyak lagi. Ya, malasnya lebih banyak. Inilah yang menjadi masalah. Maka harus disyukuri nikmat-nikmat Allah itu. Dan harus dikenal dari keutamaan dari mempelajari ilmu agama. Baik, banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita perhatikan dari etika di dalam belajar dan menuntut ilmu. Tapi ini beberapa poin ringkas. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Bisa menjadi pencerahan-pencerahan untuk kita semua. Dan yang paling pentingnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untuk kita semua pintu-pintu ilmu. Memberikan kepada kita semua kesabaran dalam menuntut ilmu. Selalu menerangi jalan-jalan ilmu itu untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita semua sebagai seorang penuntut ilmu yang beramal dengan ilmunya, berbahagia dengan Islam dan sunnah. Dan semoga kita wafat di atas keislaman dan sunnah, bisa melalui kehidupan di alam kubur, kehidupan akhirat dengan Islam dan sunnah itu. Dan semoga Allah membahagiakan kita semua dengan surganya kelak di kemudian hari. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Dan insyaAllah ta'ala di sesi pertama nanti setelah sholat duhur, kita akan mengkaji kitab, salah satu pembahasan di bidang usul fikih, salah satu dari ilmu alat di pembahasan ilmu usul fikih. Jadi jangan ada yang berkata, oh ini kan saya masih baru, ya belum belajar bahasa Arab, oh saya tidak perlu belajar ilmu ini. Nah, memang ilmu ini bagus kalau seorang belajar bahasa Arab, dia sudah belajar ilmu-ilmu yang lain. Dan ini tema yang dipilihkan oleh ustadz-ustadz kita dan yang dianggap penting untuk kawan-kawan di sini. Gak ada masalah kita kaji dari buku ini. Tapi harusnya setiap orang itu juga mengenal ilmu usul fikih. Ya walaupun dia banyak pembahasan dia tidak bisa misalnya tangkap dengan lengkap, tapi paling tidak dia pernah mengenal, oh rupanya begini cara ulama berdalil, supaya tidak asbun, asal bunyi saja. Bagian orang kalau dia tidak tahu cara berdalil, gampang dia bicara. Tapi setelah dia mengerti begini cara-cara berdalil, baru dia paham. Oh, rupanya ini ada caranya. Saya tidak pandai di situ, saya tidak mau masuk. Hal-hal yang saya tidak pandai. Nah, ini faedah yang sangat besar yang harusnya seorang itu mengenal. Sebab sekarang ini banyak dari orang-orang jahil bicara tanpa ilmu, bikin kerubutan sana-sini. Selalu menganggap orang keliru, salah. Padahal dia yang keliru dalam memahami. Ya, salah di dalam berpikir. Karena dia tidak belajar dari ilmu-ilmu yang seperti ini. Tidak belajar dari ilmu-ilmu yang seperti ini. Maka ilmu itu perlu kita lihat beberapa hal yang luas. Dan sekaligus kita harus tahu bahwa ahli sunnah itu lengkap di dalam ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu syariat. Di semua cabang ilmu syariat, alhamdulillah, dikuasai oleh mereka, diajarkan. Dan ini dari ciri ahli sunnah di setiap masa. Sebab mereka yang menjaga dan menampakkan agama ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi taufik kepada kita semua. Dan kita tutup untuk sementara. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.